Kemudian kita lanjutkan sekarang kepada bina lafif mafruq. Lafif mafruq adalah fi'il yang huruf ilatnya terletak pada fa dan lam fi'il. Sebelumnya kita baca keterangan dari tasrif bina lafif mafruq, keterangan paling bawah halaman 83. Untuk semua bab terbagi dua bentuk. Jadi lafif mafruq ada dua bentuknya, yaitu halaman selanjutnya. Yang pertama, ain fi'ilnya berharokat kasroh. Kalau lafif mafruq ain fi'ilnya berharokat kasroh seperti yali, yuwasi, yuwali, yusi, yattaki, dan yastaufi, ikut tasrifannya itu ikut yaki, waqa, yaki, menjaga. Kalau ain fi'ilnya berharokat fathah seperti yatawafa, ikut yatawaso. Jadi kalau yang ain fi'ilnya itu berharokat kasroh, ikutnya yaki. Kalau berharokat fathah, ain fi'ilnya berharokat fathah, ikutnya yatawaso. Kemudian tasrif bina nakis. Di sini bukan tasrif bina nakis, tapi tasrif bina makrun, lafid makrun. Nakisnya diganti lafid makrun. Untuk semua bab terbagi tiga bentuk. Bukan tiga bentuk, tapi hanya ada dua bentuk. Jadi tasrifan lafid makrun ada dua bentuk. Yang pertama, ain fi'ilnya berharokat kasroh. Kalau lafid makrun ain fi'ilnya berharokat kasroh seperti yukawi, yudawi, yugwi, itu tasrifannya nanti ikut yaswi. Berbeda kalau ain fi'ilnya dia berharokat fathah seperti yakwa, yatatawa, ikut tasrifannya ikut yatasawa. Tasrifannya ikut yatasawa. Kita langsung mulai dari lafid mafruq yang ain fi'ilnya berharokat kasroh. Yaki, waqa yaki, bab fa'ala yaf'ilu. Yaki, yakiyani, yakuna, taki, takiyani, yakina, yaf'ilna, yakina. Taki, takiyani, takuna, takina, takiyani, takina, aki, naki. Sekali lagi, waki, waki, wani, wakuna, taki, taki, wani, wakina, taki, taki, wani, takuna, takina, taki, wani, takina, aki, naki. Yang semisal dengan waki seperti misalkan yali atau yuwasi atau yuwali. Walu waluani waluna, tali taliani walina, tali taliani taluna, talina taliani talina, ali nali. Yuwasi yuwasiani yuwasuna, tuwasi tuwasiani yuwasina, tuwasi tuwasiwani tuwasuna, tuwasina tuwasiwani tuwasina, tuwasi nuwasi. Yaki yakiwani yakuna, taki takiwani yakina, taki takiwani takuna, takina takiwani takina, akinaki. Ini lafid mafruq yang ain fi'ilnya berharokat kasroh. Nanti kalau didapati lafid mafruq ain fi'ilnya berharokat kasroh, maka tasrifannya ikut yaki. Kalau ain fi'ilnya berharokat fathah, lafid mafruq itu ikut yatawaso, seperti misalkan adalah yatawafa, nanti ikutnya yatawaso. Bagaimana tasrifan yatawaso? Yatawaso bisa diikuti yatawasoyani yatawasouna, tatawaso tatawasoyani yatawasaina, yatafa'alna tafa'ala yatafa'alu, yatafa'alu yatafa'alani yatafa'aluna, tatafa'alu tatafa'alani yatafa'alna, watawasaina sama tatawasa tatawasawani tatawasauna tatawasaina tatawasayani tatawasaina atawasa natawasa. Lanjutkan lagi, kita ulang. Watawasa watawasawani watawasauna tatawasa tatawasawani watawasaina tatawasa tatawasawani tatawasauna tatawasaina tatawasawani tatawasaina ya tatawasaina atawasa natawasa atawasa natawasa. Yang semisal dengan yatawasa itu adalah misalkan yatawaffa. Yatawaffa karena lafid mafruq yang ain fi'ilnya berharakat fathah ikut yatawasa. Yatawaffa watawaffawani watawaffawna tatawaffa tatawaffawani watawaffawna tatawaffa tatawaffawani tatawaffawna tatawaffawna tatawaffawani tatawaffawna atawaffa natawaffa. Sempurna sudah tasrifan bina lafid mafruq. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mempercepat tasrifan bina lafid makrun. Sebagaimana telah dijelaskan di keterangan, kalau ain fi'ilnya berharokat kasrah seperti yukawi, yudawi, yagwi atau yaltawi itu semuanya ikut yaswi. Beda kalau ain fi'ilnya berharokat fathah, dia ikut yatasawa seperti kawiyah, yakwa, yatatawa, ikut nanti tasripannya semisal yatasawa. Oleh karena itu kita harus mengenal tasrifan pokok dasarnya yaitu yaswi. Yaswi yaswiani yaswuna taswi taswiani yaswina taswi taswiani taswuna taswina taswiani taswina aswi naswi. Yaswi yaswiani yaswuna taswi taswiani yaswuna. Ketika dhamir hunna dia menjadi yaswina yaswina. Jadi diulang lagi, yaswi yaswiani yaswuna taswi taswiani yaswina hunna yaswina taswi taswiani taswuna taswina taswiani taswina aswi naswi. Antara hunna dan antunna yang membedakan hanya awalnya. Kalau hunna pakai yaswina pakai ya, kalau antunna taswina dia sama dengan dhamir anti. Aswi naswi. Kita ambil contoh sekarang tasrifan yang semisal dengan yaswi, yaitu lafid makrun yang ain fi'ilnya berharokat kasrah seperti yukawi. Yukawi yukawiyani yukawuna tukawi tukawiyani yukawina tukawi tukawiyani tukawuna tukawina tukawiyani tukawina ukawin ukawi. Contoh yang lainnya yang semisal dengan yaswi misalkan adalah yuhwi. Yuhwi yuhwiani yuhwuna tuhwi tuhwiani yuhwina tuhwi tuhwiani tuhwuna tuhwina tuhwiani tuhwina uhwi nuhwi. Uhwi nuhwi ketika ketemu dhamir ana yang asalnya dia awa yuhwi menjadi uhwi nuhwi. Kemudian lafid makrun yang terakhir apabila ain fi'ilnya berharakat fathah dia ikut yatasawa. yang semisal dengan yatasawa itu seperti yakwa atau yatatawa. Oleh karena itu kita hafalkan yang pokoknya. Yang pokoknya kalau kita hafal, maka yang lainnya nanti akan ikut seperti pokok asalnya. Yatasawa yatasawani yatasawauna tatasawa tatasawani yatasawaina tatasawa tatasawani tatasawauna tatasawaina tatasawani tatasawaina atasawa natasawa yatasawa yatasawani yatasawauna tatasawa tatasawani yatasawaina tatasawa tatasawani tatasawauna tatasawaina tatasawani tatasawaina atasawa natasawa. Dan yang lainnya yakwa. Misalkan yakwa yakwayani yakwauna takwa takwayani yakwaina takwa takwayani takwauna takwaina takwayani takwaina akwa nakwa. Akwa nakwa sudah kita cukupkan untuk tasrifan bina lafid makrun. Sebelum kita melangkah pada bab setelahnya, yaitu al-faslus salis at-tasriful lughawi lil fi'lil madi al-majhul ya, lil fi'lil madi al-mabni lil majhul. Belum masuk pada bab ini, kita perlu mengenal bahwasanya dalam tasrifan lughawi ini kita telah mencoba fi'il madi dari seluruh bina dan bab sudah kita coba. Pun kita sudah menyelesaikan tentang fi'il mudhari dari semua bab, semua bina telah kita coba. Kalau dalam urutan tasrifan istilahi, urutan pertama adalah fi'il madi. Istilahinya kemudian datang mudhari, kemudian datang masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, ya, kemudian isim alat. Tasrifan istilahi ini pun kita sedikitnya sudah tahu tentang tasrifan lugawinya. Antara lain fi'il madi sudah kita ketahui, fi'il mudhari lugawinya telah kita ketahui. Bagaimana dengan masdar? Apakah ada tasrifan lugawinya? Dibuka halaman 45 dari kitab Muhtarat. Halaman 45 di sana ditulis ismul masdar, yang benar masdar saja. Masdar itu ada tasrifannya. Tasrifannya itu ke bawah tidak selengkap pada fi'il madi dan mudhari. Kalau pada fi'il madi dan mudhari ada 14 domir, 14 kata yang bisa turun ke bawah, namun pada masdar hanya ada 3. Karena dia tidak berkaitan dengan domir masdar ini. Tidak berkaitan dengan domir, tidak berkaitan dengan huwa humahum. Contoh di sini masdar halaman 45 fa'lan. Kalau masdar fa'lan ketika dibentuk musanna ditambahkan alif nun atau ya nun, karena dia mansub ya, i'rabnya nasab, akan datang penjelasan tentang i'rab nasab, maka ditambah ya, alamat nasabnya dengan ya nun. Kemudian ketika jamak ditambah alif dan ta. Fa'lan fa'laini fa'alatin. Nah, demikian. Ya, tasrifannya yaitu adalah dengan 3 poin turun ke bawah, tidak 14. Fa'lan fa'laini fa'alatin. Kalau fa'lan bentuk masdar yang mufrad satu saja, misalnya pertolongan. Tapi kalau dua pertolongan misalkan nasran nasraini, ada dua pertolongan. Atau nasorot, beberapa pertolongan. Ini isim masdar ada 3. Kalau isim fa'il, isim fa'il ada 6. Ada 6 karena dia menunjukkan mufrad laki-laki, musanna laki-laki, jamak laki-laki. Kemudian bisa juga pelaku satu orang perempuan, pelaku dua orang perempuan, dan beberapa pelaku perempuan. Tasrifannya isim fa'il kita anggap saja dia ikut wazan fa'ilun, maka tasrifannya dibuat musanna. fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilun, satu orang laki-laki yang berbuat, fa'ilani, dua orang laki-laki yang berbuat, fa'iluna, mereka telah mengerjakan, berbuat, fa'ilatun, satu orang perempuan yang telah berbuat, ya, fa'ilatani, dua orang perempuan yang telah bekerjakan, fa'ilat, beberapa perempuan yang mengerjakan. Jadi kalau fa'il pakai yang, satu orang yang mengerjakan, dua orang yang mengerjakan, banyak orang yang mengerjakan, baik jamak maupun musanna. Kita ulang tasrifan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ini isim fa'il. Langkah pada isim maf'ul. Isim maf'ul sama seperti isim fa'il, ada 6 tasrifan ke bawah. Yaitu yang pertama, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Sama saja, tambahkan alif nun, tambahkan waw nun ketika musana dan jamak. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Kemudian untuk fi'il amr akan datang tasrifannya pada bab lugawi. Fi'il amr akan dibahas pada tasrifan lugawi secara panjang lebar, sehingga bagaimana cara membentuk fi'il amr kemudian tasrifannya. Untuk fi'il nahi ada 6 juga, karena ini berkaitan dengan dhamir, ya. Yaitu la taf'al, la taf'ala, la taf'alu, ya. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, kemudian la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Janganlah kamu seorang laki-laki berbuat, la taf'al. Janganlah kamu dua orang laki-laki berbuat, la taf'ala. Janganlah kalian laki-laki berbuat, la taf'alu. La taf'ali, janganlah kamu seorang wanita berbuat, la taf'ala. Janganlah kamu dua orang wanita berbuat, la taf'alna. Janganlah kalian melakukannya, janganlah kalian berbuat. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna, la taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Itu fi'il nahi. Untuk isim zaman, isim makan dan masdar mim hanya ada 3 tasrifannya. Kalau dia maf'alun maka tasrifannya maf'alun, maf'alani, maf'ail. Maf'alun misalkan ada satu tempat maf'alun, maka kalau musannanya maf'alani, kalau jamaknya maf'ail. Itu jamak dari isim zaman, isim makan, menerangkan tempat. Misalkan saja mak'adun, tempat duduk. Mak'adun, mak'adani, maqa'id, tempat-tempat duduk. Atau majlisun, majlisani, majalis. Majlisun, tempat duduk. Majlisani, tempat, ada dua tempat duduknya. Majalis, majalis, beberapa tempat duduk. Majalis, oleh karena itu ada kitab yang bernama Majalis Syahri Ramadan karangan Syaikh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Isim alat pun ada 3, mif'alun, mif'alani, mafa'il. Bukan mafa'il biasa tapi tambahan ya setelah ain. Mafa'il ikut sigoh mubalaghah. Mif'alun, mif'alani, mafa'il. Mafa'il bukan sigoh mubalaghah tapi sigoh muntaha lil jumu', tidak bisa dijamakkan lagi. Mif'alun, mif'alani, mafa'il. Miknasun, miknasani. Kemudian jamaknya adalah makanis, ya. mir'atun mir'atani mara'id, miknasun miknasani macanis. Untuk jamak ini tergantung penggunaan, jadi sejauh mana orang Arab menggunakannya itulah yang kita pakai dan kita pergunakan. Mif'alun mif'alani mafa'ilu, mif'alun mif'alani mafa'ilu. Setelah kita tasrifan istilahi, maka dengan demikian kita telah mengenal tasrifan lugawi baik madi, ya, tasrifan fi'il madi baik secara istilahi maupun secara lugawi. Mudore baik istilahi maupun lugawi telah kita ketahui. Masdar istilahnya demikian, kemudian lugawinya pun ada tiga. Kemudian isim fa'il, tasrifan istilahinya fa'ilun, ketika turun ke bawah ada enam. Maf'ul pun sama, fi'il amr akan datang penjelasan. Fi'il nahi ada enam karena berkaitan domirnya. Kalau fi'il nahi itu domirnya hanya anta sampai antum. Nah, karena yang dilarang itu pasti diajak bicara, domir-domir mukhatab. Karena enggak mungkin memerintah kecuali orangnya yang ada di hadapannya. Kemudian setelah fi'il nahi, isim zaman, isim makan, masdar mim ada tiga. Maf'alun, maf'alani, maf'ail. Kalau isim alat, mif'alun, mif'alani, maf'ailu. Setelah ini, maka kita bahas sekarang fi'il amr. Bagaimana tasrifan fi'il amr itu. Al-faslus salis, fasal yang ketiga. Ternyata penulis buku Muhtarat ini, dia tidak langsung memberikan cara bagaimana penggunaan fi'il amr. Namun sebelum didatangkan fi'il amr diberikan fasal yang ketiga, yaitu at-tasriful lugawi lil fi'lil madi al mabni lil majhul. Tasrifan lugawi untuk fi'il madi yang mabni majhul. Cara membentuk fi'il madi majhul sudah kita ketahui, yaitu dengan mendommah awalnya dan mengkasrah sebelum akhir. Jika dia lebih dari tiga huruf, maka didommah semua huruf yang berharakat dan dikasrah sebelum akhir. Itu untuk fi'il madi. Nanti akan didatangkan juga fi'il mudhari yang majhul. Maksud majhul adalah tidak disebutkan fa'ilnya, adapun ma'lum ada fa'ilnya. Sekarang kalau dia sahih dan misal seperti musyro atau ulla, maka misal juga misalnya wujida atau wataba, tasrifannya seperti sahih musyro. Di dhammah awalnya asalnya nasoro menjadi nusoro, setelah itu dikasrah akhirnya, maka sab dikasrah menjadi nusiro, telah ditolong. Dia seorang laki-laki telah ditolong. Nusiro, nusiro, nusiru, dia dua orang laki-laki telah ditolong, mereka laki-laki telah ditolong. Nusirat, dia orang, dia seorang perempuan telah ditolong. Nusirata, dia dua orang perempuan telah ditolong. Nusirna, mereka perempuan telah ditolong. Nusirta, engkau telah ditolong. Nusirtuma, engkau dua orang laki-laki telah ditolong. Nusirtum, kalian laki-laki telah ditolong. Nusirti, kamu seorang wanita telah ditolong. Nusirtuma, kamu dua orang wanita telah ditolong. Nusirtunna, kalian wanita telah ditolong. Nusirtu, aku telah ditolong. Nusirna, kami telah ditolong. Kalau itu dalam hadis, nusirna, kami telah ditolong. Alau kafirin, kepada orang kafir ya, mereka sudah merasakan takut sebulan perjalanan. Di dahulu Nabi dan para sahabatnya kalau berperang, ketika sebulan perjalanan belum sampai ke medan perang, orang-orang kafir sudah merasa takut terlebih dahulu. Itu kelebihan dari zamannya, kemasan dari para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna, nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Seluruhnya nanti sama. Kutiba misalkan, kutiba alaikumus yam, bukan artinya telah ditulis, tapi kutiba atau kataba bisa bermakna wajib, telah diwajibkan. Kutiba, kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibatu na kutibatu. Untuk seluruh yang bina sahih maupun misal itu sama. Jangan misal wasola, wasola yasilu, ya wusila kalau dimancul. Wusila wusila wusilu wusilat wusilata wusilna, wusilta wusiltuma wusiltum wusilti wusiltuma wusiltunna wusiltu wusilna. Yang sulit yaitu babnya if'ala yaf'alu. Itu misalkan ihmara yahmaru. Ketika dimajul maka dia menjadi uf'ala. Uf'ala kesimpulannya. Uf'ala uf'ala uf'ulu uf'ulat uf'ulata uf'ululna. Hunna, ketika hunna diperhatikan mengkasroh huruf lam yang pertama. Uf'ululna uf'ululta uf'ulultuma uf'ulultum uf'ululti uf'ulultuma uf'ulultunna uf'ulultu uf'ululna uf'ulla uf'ulla uf'ullu uf'ullat uf'ullata uf'ullilna. Seluruhnya terus sama semua. Uf'ullilta uf'ullultuma uf'ullultum uf'ullilti uf'ullultuma uf'ullultunna uf'ullultu uf'ullilna. Kita ambil contoh misalkan ihmara ketika di majhul jadi ihmara. Kita samakan tasrifannya dengan uf'ulla. Ihmara ihmara ihmaru ihmarat ihmarata ihmarirna ihmarirta ihmarirtuma ihmarirtum ihmarirti ihmarirtuma ihmarirtunna ihmarirtu ihmarirna. Contoh mudhaf yang majhul diambil contoh di sini mudda, nanti sama seperti furo atau yang lainnya odo, nanti sama semua. Mudda mudda muddu muddat muddata mudidna fu'ilna mudidta mudidatuma mudidatum mudidati mudidatuma mudidatunna mudidatu mudidna. Mudda mudda muddu muddat muddata mudidna. Ketika hunna fu'ilna. Kalau majhul fu'ila fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna. Mudidata mudidatuma mudidatum mudidati mudidatuma mudidatunna mudidatu mudidna. Furwa furwa furu furwat furwata furirna furirta furirtuma furirtum furirti furirtuma furirtunna furirtu furirna. Adda adda addu digigitlah mereka digigit addu addat addata udidna udidta udidatuma udidatum udidti udidatuma udidatunna udidtu udidna. Kemudian umidda babnya amadda af'ala yuf'ilu af'ala kalau dimajhul menjadi uf'ila amadda menjadi umidda. Umidda umidda umiddu umiddat umiddata umdidna uf'ilna umdidata umdidatuma umdidatum umdidati umdidatuma umdidatunna umdidatu umdidna. Kemudian contoh yang lain misalkan selain amadda umiddu ujilla ajalla kalau dimajhulkan menjadi ujilla telah dihormati. Ujilla ujilla ujillu ujillat ujillata ujillilna ujillilta ujillilkuma ujillilkum ujillilti ujillilkuma ujillilkunna ujillilto ujillilna. Demikian seterusnya bisa dicoba sendiri dimasukkan kata-kata yang pas dengan binanya dan tasrifannya, bisa dicoba sendiri-sendiri, coba masing-masing. Sekarang kalau ajwaf seperti sana, ba'a atau ukima, akoma, ba'a, ya, kemudian sana itu maklum ketika dimaju menjadi sina, atau kalau soma, puasa, siam, sima, yang kita masukkan di sini sina. Sina, sina, sinu, sinat, telah dijaga, ya. Sinata, sinna. Kalau maklumnya itu adalah sunna, sunna, tapi kalau majunya sinna. Kalau salam jadi sinna. Sinta, sintuma, sintun, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Sima, sima, simu, simat, simata, simna, simta, simtuma, simtun, simti, simtuma, simtunna, simtu, simna. Kola, yakulu, berkata. Kila, telah dikatakan. Kila, wakola, itu sangat dibenci. Kila, wakola. Kila, kila, kilu, kilu, telah dikatakan pada mereka. Kailat, kailata, kailna, kailta, kailtuma, kailtum, kailti, kailtuma, kailtunna, kailtu, kailna. Kemudian bab kedua dari fa'ala yaf'ilu, karena untuk ajwaf nanti kaidahnya sama tatkala kaidah-kaidah ketika kita mempelajari fi'il madi, ya. Dimana ajwaf babnya khofa nanti ikut sara. Kemudian ajwab babnya iqtada, inqada itu seperti akoma, saro itu seperti ba'a, siro, ya, saro nanti selain selainnya nanti bisa dimasukkan kepada tasrifan ba'a. Jadi untuk tasrif ajwab babnya khofa nanti seperti ba'a, babnya iqtada, inqada, ista'ana seperti akoma. Kalau akoma dimajukan menjadi ukima. Kemudian tasrif bab yang ainnya bukan huruf alif itu seperti bina sahih. Dilihat kembali nanti halaman 80, halaman 79-80 saya terangkan kaidah tentang mana bina yang bisa ikut babnya saro, mana yang ikut akoma. Bia, bia sama saro itu satu wazan, yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Maka di sini yang diambil contoh ba'a. Ketika dimajulkan menjadi bi'a, karena sering sekali digunakan dan dipakai. Bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bo'na. Bukan bi'na, tapi bo'na. Nah, karena kalau bi'na itu adalah maklum. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Bi'na maklum, fi'il madi yang maklum ada fa'ilnya. Tapi kalau yang majhul dengan mendoma bo'na, fu'ilna, karena asalnya adalah fu'ilna. Kalau fa'ala, fa'alna, jadi bi'na. Bi'a, bi'a, bi'o, bi'at, bi'ata, bo'na, bo'ta, bo'tuma, bo'tum, bo'ti, bo'tuma, bo'tunna, bo'tu, bo'na. Siro, siro, siru, sirat, sirata, surna, bukan sirna, karena kalau sirna maklum. Surta, surtuma, surtum, surti, surtuma, surtunna, surtu, surna. Telah dijual mereka, biu, mereka wanita telah dijual, bo'na, kamu telah dijual, bo'ta, demikian seterusnya. Kemudian yang akoma dimajulkan menjadi ukima, ukima, ukima, ukimu, ukimat, ukimata, ukimna. Oleh karena itu dalam hadis, idza ukimat as-salatu falasalata illal maktubat. Jadi ukimat apabila telah dikomati, telah ditegakkan as-salat, maka tidak ada salat kecuali salat yang maktubah. Ukimat. Ya, ukimat asal dari akoma. Man akomaha fakot akomad din. Siapa yang meningkatkan sholat sungguh dia telah menegakkan agama. Ukima, ukima, ukimu, ukimat, ukimata ukimna ukinta ukintuma ukintum ukinti ukintuma ukintunna ukintu ukimna ukima ukima ukimu ukimat ukimata ukimna ukinta ukintuma ukintum ukinti ukintuma ukintunna ukintu ukimna. Hamzahnya yang di akoma ukima itu selalu di doma. Yang semisal dengan akoma babnya ista'ana. Ista'ana kalau dimajukan menjadi ustu'ina. Kita masukkan dalam contoh akoma ustu'ina, diminta pertolongan. Ustu'ina ustu'ina ustu'inu ustu'inat ustu'inata ustu'inna ustu'inta ustu'intuma ustu'intum ustu'inti ustu'intuma ustu'intunna ustu'intu ustu'inna. Dan yang lainnya misalkan ikta inqada unkida. Inqada dimajurkan jadi unkida. Unkida unkida unkidu unkidat unkidata unkidna unkidta unkidtuma unkidtum unkidti unkidtuma unkidtunna unkidtu unkidna. Inilah dari tasrifan bina ajwaf. Sekarang tasrifan bina nakis, ya, mu'tal akhir. Mu'tal akhir nanti semuanya sama seperti huziyah, ya, seperti huziyah nanti semuanya sama. Huziyah yagzu, waza yagzu, guziyah, guziyah yugza, guziyah, guziyah, huzu, huziyat, huziyata, huzina. Kalau dalam maklumnya adalah goza, gozawa, gozau, gozat, gozata, gozaina. Hah? Kalau dalam majulnya menjadi guzina. Guzita, guzituma, guzitun, guziti, guzituma, guzitunna, guzitu, guzina. Guzina adalah domirnya nahnu. Kami telah ditolong. Guziya guziya guzina, kami telah diperangi bukan ditolong. Guziya guziya guzu guziyat guziyata guzina. Kalau maklumnya adalah gozauna bukan gozaina, tadi salah, gozauna. Guziya guziya guzu guziyat guziyata guzina guzita guzituma guzitun guziti guzituma guzitunna guzitu guzina. Kemudian du'iya, da'a dimajukan du'iya, didoakan. Du'iya du'iya du'u, mereka telah didoakan. Du'iyat du'iyata du'ina, mereka perempuan telah didoakan. Du'ita du'ituma du'itum du'iti du'ituma du'itunna du'itu du'ina. Selesai sudah untuk fasal yang ketiga, tasrif lugawi fi'il madi mabni majhul. Sebelum kita akhiri, kita baca keterangan di sini. Tasrif bina sahih yang lam fi'ilnya tidak bertasdid ikut nusiro. Jadi bina sahih yang lam fi'ilnya tidak bertasdid ikut nusiro. Banyak seperti katabah, atau misalkan seperti akroma jadi ukrima. Yang penting lam fi'il akhirnya tidak bertasdid ikut nusira. Tasrif bina mudu'af terbagi tiga bentuk. Yang lam fi'ilnya tidak bertasdid maka ikut nusira. Tasdid dan lam fi'ilnya dilepas ketika bertemu domir nahnu sampai hunna ikut tasrif mudda. Jadi kalau mudu'af yang lam fi'ilnya itu nanti dilepas, artinya ditampakkan asalnya dua huruf, ketika bertemu dhamir hunna sampai nahnu, maka nanti ikut mudda furirna atau udidna yang lainnya. Kemudian tasdid lam fi'il dilepas disertai pengembalian harokat ain fi'ilnya ketika bertemu dhamir hunna nahnu ikut umidda, ya. Tasdid dan lam fi'ilnya dilepas disertai pengembalian harokat ain fi'ilnya ketika bertemu dhamir nahnu hunna nanti ikut umidda. Tasdid bina ajwaf terbagi lima bentuk. Ajwaf wawi sulasi ikut sina, ajwaf ya'i sulasi ikut ti'a, ajwaf wawi ikut sina, kalau yang ya'i ikut bi'a. Selain sulasi dan huruf ilatnya berharokat, kecuali wazza ikut nusiro. Selain sulasi jadi termasuk ajwaf dan huruf ilatnya berharokat, kecuali wazza ikut nusiro. Selain sulasi dan sebelum huruf ilat berharokat kasrah ikut ukima, seperti akoma sebelum, jika dimajulkan kemudian sebelum huruf ilat itu berharokat kasrah maka ikut ukima, seperti ustu'ina dan unkida dan u'tida, semuanya itu ikut ukima. Do. Kemudian lam fi'ilnya bertasdid ikut mudda, jika lam fi'ilnya bertasdid ikut mudda. Tasrif mu'tal akhir baik nakis maupun lafifaini, lafifaini maksudnya lafif mafruq dan makrun, hanya satu bentuk ikut guziyah, hanya satu bentuk ikut guziyah. Sekarang kita menginjak pada fasal yang keempat, al-faslu rabi. Kita lanjutkan fasal yang keempat, at-tasriful lugawi lil fi'lil mudhari al-mabni lil majhul. Tasrif lugawi untuk fi'il mudhari mabni yang majhul. Kalau tadi kita lewati, yang baru saja kita bahas adalah tasrif lugawi untuk fi'il madi majhul, fi'il madi mabni majhul. Sekarang bagaimana tasrif fi'il mudhari mabni majhul? Kita awali dengan bina sahih dan bina misal, karena inilah yang termudah. Prinsipnya sama saja, kalau dalam membentuk fi'il madi majhul dengan mendommah awalnya dan mengkasrah sebelum akhir, fi'il mudhari majhul kebalikannya, mendommah awalnya dan menfathah sebelum akhir. Maka kalau yaf'alu di majhul menjadi yuf'al, yuf'al. Maka tasrifannya yaitu kita coba yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, tuf'alu, nuf'alu. Dicoba sekali lagi, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, tuf'alu, nuf'alu. Nasara yansuru, yansuru ketika dimajhul menjadi yunsuru. Kita masukkan contoh, yunsuru, yunsurani, yunsuruna, tunsuru, tunsurani, yunsurna, tunsuru, tunsurani, tunsuruna, tunsurina, tunsurani, tunsurna, unsuru, nunsuru. Doroba yadribu ketika dimajhul menjadi yudrab. Yudorabu, yudorabani, yudorabuna, tudorabu, tudorabani, yudrabna, tudrabu, tudrabani, tudrabuna, tudrabina, tudrabani, tudrabna, udrabu, nudrabu, udrabu, nudrabu. Inilah tasrif dari bina sahih di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Kemudian yang yuf'alu, if'ala, yaf'alu dimajhul menjadi yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alalna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina. tuf'alani tuf'alalna uf'alu nuf'alu yuhmaru yuhmarani yuhmaruna tuhmaru tuhmarani yuhmararna tuhmaru tuhmarani tuhmaruna tuhmarina tuhmarani tuhmararna uhmaru nuhmaru. Untuk selanjutnya yaitu bina mudhaf fi'il mudhari majhul akan kita lanjutkan pada aset yang setelahnya. Hanya ini yang dapat kami berikan. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.